Bagus. Oleh toko. Lali bapak cantik. Sahabat yang punya teman, sahabat menikmati masih barengan sudah stensi. Sekian lama aku hidup Sampai cuma.